نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، بخت مهدر النبي في كل حال اختفى، على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا، هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا، يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا. الله الله الله الله الله الله رسول الله، نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اختفى. الله الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh berkah ini pada kesempatan hari Senin? Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam acara rutin kita di setiap hari Senin pagi ya sahabat, dari pukul 5.30 sampai pukul 7 pagi, yaitu dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk di dalam segala menyelesaikan segala urusan dan menjadikan hari ini adalah hari yang penuh berkah yang akan menjadikan dan kita awali dengan sesuatu yang baik, maka insya Allah hari ini akan kita lalui dengan kebaikan juga. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan ketaatan kepada kita, dan semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan segala kebaikan yang akan menjadikan Allah ridho kepada kita semua sahabat. Sahabat yang dimuliakan Allah, masih banyak yang harus kita pelajari dan masih banyak ilmu-ilmu yang masih belum kita pahami ya sahabat ya. Dan termasuk hal penting yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini untuk menghadapi yang namanya hari akhir. Dan semua manusia akan menghadapi yang namanya kematian sahabat, tidak ada orang yang tidak akan mati, semuanya akan mati, dan ini adalah harus benar-benar kita fahami. Dan akan tapi bukan hanya sekedar kematian saja yang harus kita fahami, akan tapi setelah kematian akan ada kehidupan lagi, dan ini ada kehidupan yang abadi yang tidak akan ada habis-habisnya sahabat. Sehingga mempersiapkan kematian sendiri adalah tanda keimanan kita, dan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian, karena hidup kita bukan di dunia. Dunia itu adalah jembatan yang akan kita lewati, setelah itu kita akan masuki suatu tempat yang namanya akhirat dan tidak akan ada batasnya di situ. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana alam barzah, dan juga pada pertemuan kemarin ya, pertemuan terakhir, kita sudah membahas tentang tiupan trompet yang kedua di saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini sahabat, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu ketika manusia dibangkitkan, mereka akan digiring menuju suatu padang yang namanya padang mahsyar, di mana semua manusia akan dikumpulkan di situ dengan berbagai macam keadaannya sesuai dengan amal-amalannya di dunia. Dan Buya pada kesempatan hari ini akan menjelaskan kepada kita semua gambaran tentang padang mahsyar itu seperti apa sahabat ya. Dan ini adalah sesuatu yang pasti yang akan kita alami, ini adalah satu hal gaib yang harus kita imani dan akan kita alami kelak sahabat. Sehingga subhanallah, kita ingin ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, kita dalam keadaan yang terbaik masuk ke dalam rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan, pembelajaran kita kali ini, insya Allah menjadi mukaddimah, akan menjadi suatu penghantar doa ya sahabat ya, agar kita insya Allah bisa mendapatkan keadaan yang terbaik di saat kita berada di padang mahsyar nanti. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara belajar bareng ini ya, kita akan bahas tentang masalah keadaan di padang mahsyar ini. Umi sebelumnya akan menyapa Buya Yahya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Bagaimana kabarnya Buya, baik? Alhamdulillah sehat, berkat doa Umi dan juga para pendengar semua. Semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam kemuliaan, senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga ini sampaikan beliau tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, tadi sudah sebagai mukadimah sudah kita sebutkan bahwa kita akan membahas tentang masalah keadaan di padang mahsyar, Bu ya. Dan silakan untuk memberikan mukadimahnya, Bu ya, sebagai penjelasan secara lebih rinci tentang keadaan padang mahsyar yang sesungguhnya nanti seperti apa, Bu ya. Baik, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun berada, kita akan lanjutkan renungan kita untuk mempertajam keyakinan kita, memperkuat keyakinan kita akan hari akhir, agar kita semakin punya persiapan untuk menghadapi hari akhir nanti. Iman alhamdulillah sudah ada. Kita semua mengimani akan adanya hari akhir yang dimulai dari kematian kita sendiri sampai nanti dibangkitkan. Iya, iya. Akan tapi kita untuk mengetahui rincian-rinciannya seperti yang diisyaratkan oleh Nabi adalah sangat penting. Pertama, dari ungkapan riwayat dari Nabi itu sendiri ada nurnya. Iya, iya. Ada cahaya yang bisa memperkuat keimanan kita, menjadi terang hati kita. Lebih dari itu, akal kita, semakin kita sering mendengar cerita-cerita yang semacam itu, maka juga ika akal akan membawa, menghantarkan ke hati kita keyakinan itu sendiri. Jadi dari akal yang sering terbiasa mendengar kisah-kisah hari kiamat, mahsyar dan seterusnya, secara otomatis direkam, dan itu akan dirasakan oleh hati sebagai sesuatu tambahan dari keyakinan yang sudah ada. Ya. Maka kita lanjutkan. Kita kemarin sudah bagaimana setelah ditiupkan trompet yang kedua. Trompet yang pertama di saat ditiupkan waktu itu adalah akan dimatikanlah penghuni bumi semuanya. Ya. Tidak ada yang tertinggal satu orang pun. Dan yang mendengarkan tiupan trompet yang pertama ini adalah hamba-hamba Allah yang zalim. Ya. Yang dibikin kaget, terkejut dengan tiupan trompet tersebut. Tiupan trompet tersebut. Dan adapun ahli iman sudah ditiupkan angin sejuk, biarpun mereka tinggal di dalam gua, maka angin itu akan masuk. Kemudian di saat tercium, di saat merasakan angin tersebut, mereka akan mati. Ya, langsung meninggal dunia. Dan ini termasuk juga untuk binatang dan sebagainya itu. Pada semuanya akan diselesaikan saat itu. Pada tiupan trompet itu. Kalau pak tidak pada trompet, kalau ada binatang, karena waktu itu ada yang terakhir dimatin, yang terakhir itu adalah ada seorang yang membawa binatangnya. Jadi kalau binatang tidak dihitung seperti manusia. Manusia ahli iman berbeda, seperti ya? Itu beda. Karena ternyata yang terakhir itu nanti adalah orang yang melakukan perjalanan membawa binatang kembalaannya. Artinya ada binatang kembalaan yang masih hidup. Iya, yeah. Jadi baik, ini lain. Jadi binatang-binatang akan bersama tiupan yang terakhir, yang pertama tadi, akan dihabiskan semua makhluk penghuni dunia ini. Dan setelah itu baru akan masuki trompet yang kedua. Dibangkitkanlah, ditiupkannya trompet yang kedua. Ya. Setelah ditiupkan trompet yang kedua, mereka akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa di dalam tiupan trompet yang kedua itu memulai ini hari yang dahsyat. Hari yang disebut oleh Allah, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Hari yang disebut oleh Allah, sehari itu seperti 1000 tahun. Jadi hari sehari seperti 1000 tahun. Ada sebagian orang-orang yang memang bukan ahli iman, bingung dengan ungkapan semacam ini. Bagaimana sehari seperti 1000 tahun? Ini ungkapan apa di dalam Al-Quran? Mereka memikir dengan akalnya dan mengukur dengan kekuatannya. Ya, ya lupa bahwasan ini orang-orang orientalis atau orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran dan tidak beriman kepada Allah. ya lupa bahasanya. Ini yang berfirman adalah yang menciptakan waktu. Yang mengatur semuanya. Yang menciptakan waktu. Tidak susah bagi Allah untuk membuat semacam itu. Ya, ya. Ini harus kita yakini. Menunjukkan begitu dahsyatnya, mengerikannya. Ya. Kalau seandainya disiksa, apa terseksa di padang mahsyar 500 tahun. Terus bagaimana keadaannya sehari saja seperti itu? Itu agar dirasakan, maksudnya agar semakin diyakini oleh hamba-hamba yang beriman ini bahwasanya saat itu sangat mengerikan, dahsyat. Kalau seandainya orang dihukum 3 hari saja di dunia ini, kira-kira jam itu kayak tidak berjalan lama sekali. Bagaimana ini betul-betul lama? Jadi ya, betul dari sini saja mestinya berpikir orang. Ya, ya. Dahsyat, mengerikan itu hari kiamat. Kemudian setelah itu baru maka setelah tiupan yang kedua itulah saat-saat apa manusia dibangkitkan ya, semuanya. Dan manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keadaan mereka tidak pakai baju, tidak pakai sandal, sampai dikatakan dalam keadaan ia tidak berkhitan. Semuanya berkumpul dan dalam keadaan tunduk patuh semuanya, termasuk iblis yang biasanya membangkang pun saat itu pun tampak seperti itu. Subhanallah. Setelah itu baru setelah manusia berkumpul, Imam Al-Qurtubi menjelaskan nanti baru merasakan sesuatu dimulai dari ada bintang kemintang jatuh, ada bermacam-macam, kemudian disaksikan ada gempa, ada ini, itu akan merasakan. Memang ada sebagian mengatakan bahwasanya kiamat itu akan dirasakan sebelum pembangkitan ini. Cuman ada sebagian Imam Qurtubi menyebutkan bahwasanya di saat inilah mereka akan merasakan seperti faidan syaqqat as-sama'u fa kanat wardatan, dentihan. Jadi bahasanya yang namanya langit nanti di saat terbelah, kemudian bumi berhambur-hambur, apa gunung seperti kapas apa sekapas yang berterbangan dan seterusnya. Iya, itu dirasakan. Jadi itu adalah mengerikan betul saat itu. Iya. Baik. Ada yang mengatakan bahwasanya kejadian ini adalah sebelum tiupan yang sebelum kedua. Iya. Yang jelas kejadian ini harus ada. Dan orang menyaksikan itu, menyaksikan dan mereka menyaksikan dengan rasa takut yang luar biasa. Kemudian bagi ahli iman memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para nabi, tapi semua makhluk akan menyaksikan itu semua dan merasakan, hanya bedanya nanti tidak akan dirasakan sebagai sesuatu yang berat bagi orang yang ahli iman. Maka nanti akan disebutkan siapa yang mendapatkan kemudahan-kemudahan. Orang yang saling mencintai karena Allah dan seterusnya, itu akan mendapatkan kemudahan di situ. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang pada kepanasan kena terik matahari, ada 7 orang yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu akan dibangkitkan manusia bermacam-macam dan semuanya dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Dan tidak ada yang tertinggal. Semua binatang yang ada dibangkitkan kembali. Sampai binatang. Binatang juga termasuk. Oh iya, mahsyarnahum. Falam nughadir minhum ahada. Akan kami giring, tidak ada yang tertinggal satu orang pun. Tidak ada yang tertinggal. Ya, dan ini adalah hamparan yang luas. Adapun ada dikatakan juga bahwa ya, penggiringan itu ada 2 kali. Ya. Waktu sebelum ditiupkan ditiupkan trompet yang kedua, ya, sebelum tiupan yang pertama itu memang digiring ke arti Syam. Ada mengatakan bumi Syam itu adalah penggiringan yang pertama. Artinya dikumpulkan yang pertama sebelum penggiringan semua makhluk. Ya, tapi ini kita bicara tentang penggiringan semua makhluk. Dalam hal ini khilaf tentang rinciannya. Yang jelas kejadian itu ada. Ada. Ya, apakah sebelum atau setelahnya itu tidak penting. Yang jelas itu terjadi dan kita akan merasakan. Kalau tidak punya iman akan tersiksa saat itu. Apakah nanti termasuk yang dikiring itu juga termasuk golongan para malaikat ya? Semuanya akan dikiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk malaikat-malaikat nanti, setan-setan semuanya itu ya disebutkan seperti itu. Akan ya, cuman bedanya yang patuh ya, yang di dunia adalah merasa takut kepada Allah, maka saat itu tidak ada. Tidak rasa takut lagi kepada Allah. Ya. Yang di dunia merasa aman dari siksa Allah, maka akan ketakutan saat ini. Seperti yang difirmankan Allah. Ya. Jadi ini dibangkitkan, kemudian binatang-binatang semuanya dibangkitkan. Ya. Dan kadarnya itu adalah, itu tadi disebutkan bahwasanya disebutkan dalam Al-Quran Miqdaru khamsina alf sanah, 50 ribu tahun. Tapi kemarin juga disebut oleh Rasulullah SAW bahasanya bagi ahli iman itu dirasakan seperti antara zuhur dengan asar. Ya, akhirnya subhanallah, dan merasakan semuanya kejadian, akan tapi singkat, tidak terseksa, maksudnya itu ya, tidak terseksa dan benar-benar seperti itu. Tidak merasa takut. Tapi bagi yang lainnya akan terseksa sesuai dengan kadar kemaksiatannya, itu akan semakin terseksa. Ya, na'udzubillah. Sehingga yang namanya hari-hari yang dahsyat itu menjadikan lupa dia apa yang mereka nikmati dulu di dunia. Sudah enggak ada lagi, sudah enggak ada kenikmatan yang dirasakan di dunia lagi sudah. Karena alamnya sudah beda, semuanya capek, semua capek. Dan setelah itu macam-macam orang hidup itu kena. Jadi gini ya, penggiringan itu ada dua kali. Pertama penggiringan manusia-manusia yang hidup. Nah, yang masih hidup digiring yang pertama. Ya. Sampai di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga adanya api dari arah Aden. Tasukun nasa ilal mahsyar. Jadi api itu akan menggiring mereka secara otomatis. Jadi orang itu nanti akan digiring secara otomatis ke satu tempat, dikiliputi oleh api. Tapi itu ma'ahum, tapi api itu terus bersama mereka. Idza batu, kalau mereka tidur, mereka juga ngiring sampai mereka digiring ke satu tempat yang disebutkan di arti Syam itu, di negeri Syam itu. Tak tahu udah caranya gimana, Allah alam bisaw. Allah Maha tahu tentang ini semuanya. Jelas sih hasabda kalau Nabi sama cerita. Apa, hanya digiring setelah itu. Nah, itu sebelum tiupan yang pertama. Ya. Itu terseksa orang seperti itu. Tapi ahli iman kemarin sudah disebutkan. Ahli iman tidak merasakan jerih payah yang kesusahan. Makanya yoyok menjadi ahli iman saat ini. Loh, terus apa kita tahu tentang ini semuanya agar kita semakin iman biar tidak menjadi seperti itu. Iya, jangan lalu berkata yang penting aku iman, tidak tahu enggak usah tahu enggak apa-apa. Karena kita tidak tahu kurang iman nanti. Iya, kalau kurang iman bisa saja tidak mengimani akan menjadi yang tersiksa saat itu. Nah, kemudian setelah itu meninggal dunia baru nanti ditiup trompet yang kedua dibangkitkan itu. Kembali. Orang mati yang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Iya. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun masyhud. Hari dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menyaksikan kejadian, tidak ada yang tertinggal satu orang pun. Cuman ya bedanya tadi apa? Ahli iman dibayungi oleh Allah. Ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal awwali fa innal awwalina wal akhirin, orang terdahulu dan yang akan datang semuanya. Lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan di saat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa itu? Di barang masar, di hari kiamat. Dan gambaran manusia pada waktu itu Bia, seperti ketika Rasulullah, ada seorang nenek yang bertanya pada Rasulullah tentang apakah nanti bisa masuk surga? Nanti di surga tidak ada nenek-nenek kan gitu Bia ya. Nah, apakah perubahan bentuk sehingga dari tua menjadi muda atau dari yang bayi menjadi dewasa? Itu nanti ini di surga semua sudah itu dimulai ketika di padang mahsyar. Nah, itu di surga nanti. Di surga. Di sini, dan ketika penggiringan, di sini amal sini. Jadi ketika penggiringan itu bayi sesuai dan dengan semua amalnya. Sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya Bia ya. Ya, kalau sesuai dengan amalnya, jadi sesuai dengan amalnya dulu saat ini, sehingga ada yang kepalanya begini, nanti disebutkan dan mengerikan orang. Sampai dengan wahasyarnahum, sampai dengan wa idil wuhush wuhushirat, wuhush binatang-binatang pun akhirnya juga digiring semuanya. Gambaran bayi yang baru lahir juga bu ya, semuanya yang akan digiring, semuanya akan digiring. Semuanya akan digiring. Subhanallah. Ya, ya. Dan kemudian nanti bermacam-macam binatang-binatang. Mereka seperti kita akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian nanti ada akan kita bicarakan insyaallah pada pertemuan khusus nanti tentang syafaat uzma, syafaatnya Rasulullah. Ada syafaat khashah. Iya. Ada syafaat uzma adalah syafaat yang memang akan dirasakan oleh semua penghuni mahsyar. Iya. Bukan saja umat Nabi Muhammad saja. Ada syafaat-syafaat khusus. Nah, ini kita pengen syafaat khusus. Kalau syafaat uzma itu akan dirasakan oleh semua orang di padang mahsyar. Iya. Sehingga mereka semakin terkagum-kagum dengan Rasulullah SAW. Dan memang begitu Allah buat. Ya, Allah buat di saat Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada ahli mahsyar. Sehingga biarpun sesaat itu mereka merasakan sesuatu yang nyaman. Yang nyaman ya, jadi semua akan memandang kepada Nabi. Dan saat itu bersyukur kepada Rasulullah SAW. Lain nanti syafaat khusus. Insyaallah kita bahas syafaat khusus, kekhususan untuk umat-umat yang terpilih dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi Buya katakan bahwa pada waktu peniupan trompet penggiringan yang kedua, yaitu mereka akan digiring untuk penghisaban, Buya ya. Dan di situ dikatakan bahwa binatang juga termasuk akan digiring. Apa yang akan mereka hisab, Buya? Karena mereka binatang hanya, dan ya bayi mereka sebagainya yang pernah mematuk itu saja, mereka yang pernah zalim binatang yang lainnya akan di akan tapi bukan sebuah hukuman, tapi bagi mereka sudah selesai kisahnya setelah itu. Jadi tidak ada pembalasan apapun. Memang disebutkan bahwasanya sampai jago yang mematuk itu nanti akan mematuk saat dibatuk saat itu. Pembalasan itu juga harus semuanya. Apalagi dari bangsa manusia yang berakal. Iya, Bi. Iya, Bi. Akan tapi ingat bahwasanya ahli iman jangan khawatir. Allah menyebutkan la yahzunuhumul faza'ul akbar. Dalam surat Anbiya 103, la yahzunuhum tidak akan menjadikan mereka takut berduka. Al-Faza'ul Akbar, hari yang dahsyat itu. Hari besar, hari yang agung, hari yang luar biasa itu. Wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Tidak usah khawatir wahai iman. Yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu kenikmatan ini apaan sudah kau rasakan mulai saat ini. Allah. Yang di dunia itu mengatakan inna nakhafu min rabbina yauman abusan. Yauman abusan, yang di dunia itu takut hari itu, hari yang membuat orang pada ketakutan, pada nyesel, pada mukanya pada berubah. Kalau di dunia ini merasa takut, nanti di akhirat tidak akan takut. Sampai dikatakan nanti fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, akhirnya dijaga oleh Allah dalam surat Al-Insan. Dijaga oleh Allah orang yang di dunia punya iman akan dijaga di hari itu, mereka tidak lagi merasakan hari yang mengerikan itu. Adapun orang kafir, masya Allah, orang kafir, wanahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa. Bagaimana dikira di padang mahsyar tidak bisa melihat, insyaallah diinjak-injak di ini mas segala macam. Dan kemana mereka? Tapi jalannya pasti ma'wahum jahannam, dia menuju ke neraka. Tidak melihat, tidak ini, tapi pasti ke neraka. Subhanallah. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Mereka akan digiring ke neraka jahannam, orang-orang mujrim, penjahat-penjahat ini. Dan mensyaratkan ahli iman masuk di sini nanti. Ahli iman yang banyak maksiatnya di dunia itu. Subhanallah. Mereka akan digiring ke neraka. Jadi penggiringan di padang mahsyar nanti pasti jalan mereka, biarpun tidak dikoordinir itu mengarah. Yang ahli neraka langsung menuju ke neraka. Nasukul mujrimina ila jahannama wirda, akan kami giring orang-orang yang mujrim jahat-jahat itu ke neraka jahannam. Wirda dikatakan oleh para mufassir dalam keadaan haus-haus-hausnya. Haus sekali. Dan subhanallah, ini adalah hari-hari yang sangat mengerikan. Namun akan tapi kita harus tahu bahasanya, ada hal-hal yang menjadikan kita mendapatkan keringanan di saat itu. Yang jelas sangat mengerikan, digambarkan ada orang yang berenang di atas darah. Ada yang masya Allah jakit, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan kepalanya di bawah, diinjak-injak sama yang lain. Subhanallah. Sesuai dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Nanti insya Allah akan disebutkan dosa-dosa apa menjadikan orang tersiksa. Sebenarnya hampir semua dosa akan tapi ada dosa-dosa khusus yang menjadikan orang betul-betul terhinakan di padang mahsyar nanti. Adapun amal-amal yang meringankan orang di padang mahsyar banyak sekali, seperti yang disabdakan Imam Nawawi meriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sab'atun yudhillumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Lihat, Allah akan berikan payung, bukan saja payung artinya perlindungan, penjagaan. Di hari tidak ada penjagaan lagi kecuali penjagaan Allah. Allah. Imam Adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Syabun nasa fi ibadah. Imam yang adil ini maksud pemimpin ya, ya. Al-Imam adil, pemimpin besar atau pemimpin kecil. Ya. Yang selalu berbuat adil. Termasuk kalau kata kepala desa, termasuk seorang bapak kepada anak-anaknya, keluarga itu adil. Subhanallah. Masyaallah. Jadi akan mendapatkan payung di saat tidak ada payung lagi. Cuman para syurah hadis lebih menekankan kepada imam adil, pemimpin besar. Kemudian syabun nih, anak muda yang hidup di dalam ibadah kepada Allah. Mulai dari kecil, hidup besar, ada orang hidup lingkungan mulia, subhanallah. Ini adalah pilihan dari Allah. Gak bisa Jadi akhirnya semuanya hanya berencana, akan tapi tidak semua dimudahkan untuk besar tumbuh besar, iya. Di dalam lingkungan baik. Ada orang mulai kecil hidup di lembaga keagamaan, iya. Kenal agama, diajari sujud dan seterusnya, hingga mati dalam keadaan seperti itu. Itu yang mendapatkan payung di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah. Waqrajul qalbuhu ma'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Hanya laki-laki we. Nah, maksudnya rajul ini ada qalib takhlib umumnya, maka tidak, bukan laki-laki, semua. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi artinya urusan salat dia peduli. Bahkan dikatakan lagi oleh para mufassirin, muta'al mu'allakun bil masajid, artinya apa? Yang dipikirkan adalah hanya untuk agama saja. Mungkin dia adalah bekerja di lapangan sana mencari uang. Mungkin seseorang bekerja keras. Akan tapi yang dipikirkan adalah apa? Bagaimana pesantren, bagaimana pondok, bagaimana masjid. Itu yang dipikirkan. Hatinya di situ. Qalbu tidak mengatakan jasa tuh. Ya, qalbu. Bukan badannya. Mungkin hatinya di luar karena dia ada kesibukan untuk mencari nafkah. Jasadnya di luar. Karena mencari nafkah, tapi hatinya terus aku ingin ke tempat itu. Aku ingin ke masjid. Aku ingin ke pesantren. Sehingga betul di saat berjuang menjadi orang kaya raya, dia yang dipikirkan yang bagaimana hartanya untuk agama, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Wa rajulani tahaba fillahi, orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Dan seterusnya hadisnya. Wa rajulun talabatul maratu, ada perempuan dalam keadaan diajak zina oleh perempuan yang cantik jelita. Seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang cantik, akan tapi dia mengelak karena takut kepada Allah. Allah bukan menggoda, sekarang malah menggoda. Gimana? Akan tersiksa, akan terhinakan di padang mahsyar. Ini seorang laki-laki dalam keadaan dia punya syahwat, dia normal dalam keadaan sepi, sendiri, tidak ada lagi yang ada melihatnya. Kesempatan, Bu, ya. Kesempatan diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik jelita, punya pangkat. Anggap saja na'udzubillah, seorang artis tercantik. Apakah kecantikan pada artis belum? Itu kan kelas-kelasnya seperti itu. Tapi kalau orang soleh, pasti orang soleh. Sudah anggap saja ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan ingin melakukan hubungan. Tapi kemudian di saat itu di hadapannya ada seorang wanita yang sangat cantik, sehat, cantik, menawarkan diri, menawarkan diri, mengajaknya. Tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Subhanallah. Bagaimana kalau orang menggoda, menjerumuskan seorang wanita untuk masuk dalam perzinaan? Di sini bukan saja laki-laki, juga wanita. Wanita ini dalam keadaan dia juga butuh kepada urusan yang semacam ini. Tapi bisa menahan dia. Butuh. Kemudian apa? Ada seorang laki-laki yang menurut dia adalah bisa memuaskan, menyenangkannya dengan kekayaannya, dengan kegantengannya dan ini. Tapi dia berkata, aku takut kepada Allah. Ini wanita yang mendapatkan payung di atas ini. Di saat tidak ada payung lagi selain payung. Akan tapi wanita yang menjerumuskan, menggoda laki-laki agar masuk bab zina, dia akan terhinakan di sini. Alhamdulillah ya Rabbi. Dengan sehina-hinanya dia akan terhinakan, dengan sehina-hinanya, dan nanti akan ketahuan itu semuanya di padang mahsyar, akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan semua orang akan melihat seperti yang makan zina, seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang minum-minuman keras perutnya besar, itu akan ketahuan semua. Sang pezina, orang pada merasa busuk baunya dari keluar dari macam-macam. Jadi ini mengerikan sekali di saat itu. Ini belum siksa di dalam neraka, belum. Baik. Jadi orangnya ini, jadi antara orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan, keringanan di padang mahsyar nanti itu tadi. Kemudian yang berikutnya, 7 di antaranya, salah satu di antaranya adalah orang yang biasa bersedekah dengan tulus. Kalau bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Maksudnya tidak senang ombar cerita tentang sedekah yang ia lakukan. Karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian yang terakhir, orang yang bisa menitikkan air matanya di tengah malam atau di saat sendirian, bukan menangis di depan orang. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu. Laki-laki yang menyebut nama Allah berzikir, akhirnya subur hatinya dengan rasa takut, hingga bercucuran air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya hal-hal yang menjadikan apa? Orang akan diringankan. Belum keseluruhan biaya. Ini ada sebagian dari hadis yang 7. Oh, nah, banyak lagi di antara nanti mungkin kita tambah satu misalnya. Seorang alladzi yumdir al-mu'sir, yakni. Orang yang memberi kemudahan tempo bagi orang yang punya hutang atau membebaskannya. Subhanallah. Membebaskan hutang yang orang yang kesempitan. Mungkin Anda punya uang dipinjam oleh saudara atau tetangga. Akan tapi di waktu yang sudah ditentukan, tetangga tidak bisa membayarnya. Lalu Anda beri kesempatan, gak apa-apa, bayar sesuka hatimu. Kapan saja, kalau sudah punya uang. Maka ini menjadikan sebab mendapatkan keringanan nanti di akhirnya, di padang mahsyar, atau membebaskannya. Sampai di atas disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, man angdhara mu'siran, barang siapa yang memberi tempo tanpa ada ribanya, loh ya, ya, ya. Barang siapa memberikan tempo, menolong maksudnya, kepada mu'sir, orang yang butuh, orang yang fakir, okay, tadi orang yang berhutang tapi kesusahan untuk membayarnya, awadu anhu, atau membebaskannya, adzallahu yaumal qiyamah, Allah akan berikan perlindungan nanti di hari kiamat. Ya, dalam riwayat lain, menafasa an gharimihi aw maha anhu, barang siapa yang melapangkan kepada orang yang pinjam kepadanya, meringankan, tidak membebankan, sudahlah seenaknya kamu mencicil semampu-mampumu, atau membebaskannya, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamati, di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat. Sekarang bayangkan bagaimana jika orang sebaliknya seperti ini, sudah tidak bisa bayar, ditambah lagi suruh nambah, ya. Sudah kerepotan nambah lagi riba, itu musibah kayak begitu tuh. Ya. Wah, nih, dia akan betul-betul terhinakan di akhirat nanti. Ya, ya. Jadi orang yang mempersulit orang yang pinjam uang, artinya sudah pinjam uang, sudah kesusahan malah suruh bunganya lagi. Makanya orang yang meribakan harta ini benar-benar akan sengsara di akhirat, ya, di padang mahsyar. Subhanallah. Sampai katakan, la yakumu illa kama innal ladzina ya'kulur riba la yakumu illa kama illa yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mass. Yes. Jadi mereka tidak akan berdiri seperti, kecuali seperti orang yang kena kerasukan gitu ya. Kerasukan itu. Jadi betul-betul ini maka dari itu kebalikannya, orang yang memberikan kelapangan subhanallah. Pertama memberikan pinjaman itu sendiri karena menolong, kemuliaan. Yeah. Setelah itulah kok dia mendapatkan kesusahan, kemudian diberi kesempatan, gak apa-apa, kalau bulan ini kamu tidak bisa bayar, bayarlah di bulan berikutnya, ya. Atau membebaskannya, masya Allah. Nah, ini adalah satu kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa, yang menjadikan sebab apa, akan diringankannya nanti di padang mahsyar. Ini saja insya Allah, masih banyak hal yang lainnya, dan juga nanti ada kita sebutkan beberapa hal yang menjadikan orang tersiksa di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah, luar biasa sekali sahabatnya penjelasan yang disampaikan oleh Buya. Semoga apa yang tadi Buya sampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya sahabatnya, untuk memperbanyak amal dengan apa yang tadi digambarkan, yaitu termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang akan mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya amal kita lah yang akan menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, tentunya sudah banyak yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya melalui 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231-252-2549 atau di via SMS kami di 0813214-1079, atau Anda juga bisa menggunakan Yahoo Messenger Radioku dan FB Radioku sahabat ya. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada radio-radio merilai acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang telah berbagi ya, yang telah ikut merilai acara ini tapi belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah kami. Semoga Allah membalas dan berikan kemudahan kepada Anda semua, dan balas dengan sebaik-baiknya balasan. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan break dulu sebentar dan kami akan kembali. Jangan beranjak kemana-mana, siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk ditanyakan kepada Buya langsung.